Mateus tipu enem. Pagaba kam, bui nugolea ke kam pua arat mui masih kau nia ibungen siri manua. Kiseda baik nugalai kam, taan musisilo kam upamui kau kumui ka sorga. Oto ke nu kau panguruat nu, bui nu paumun nia kele galaya kenyenda si patataju ka uma parurukat samba ka enungan. Bule raumun sia siri manua. Kukua nia kematamui, arasiloan upadda. Ke kau geti nupu panguruat, bui ia gai nia kabenu si kaciu, si kau kabenu si katoet. Bule imaliput panguruat nu, ia geti ukinu si cok si maliput masih siriaket nia kekeu. Samba ke manindo kam, bui kelek paninindora si patataju. Aipoik sia, raoba manindo si puri rio ka uma parurukat, samba kapata barat enungan. Bule rai cok sia siri manua. Kukua nia kamatamui, arasiloan upadda. Kekeu geti, ke manindo ekeu, guru ake le ekeu kabagat biliknu, le kreake nungan matat baliu, panindogi nungan ukuinu si kudu kasih maliput. Ia geti ukuinu si cok si maliput, masih siliake nia kekeu. Ke manindo kam, bapa igi kam nganga kelik sipu arat sabulungan. Kabagat dapoi kalurut igi titibowa le itu arepi sia. Oto bui nului kam sia, ai poi enan tape nutitido kam, ayagayan ukui mui besi akenen mui. Kise le panindogat mui, ukui mai ka sorga, bule itu puneni onim, yoi purimatarnu, ipuriru tebagam kapolak kele ka sorga. Ake kan mai gogoi nenek si memet nia, api ake selemai, kele kailau aku api ake ankai si puse sele katubu mai. Bui nukau kai kapasi si boat, bela kele kai ka jo. Ekeu lepo sibakat primata, sibakat gege, samba pula canan teret buru-buru. Amen. Aipoi, ke nu ape ake kam seleda siri manua, ape ake nangan leu selemui ukuimui ka sorga. Tak geti nu ape ake kam seleda siri manua, tak leu edi ape ake selemui ukuimui ka sorga. Samba ke mu puaso kam, bui nu pasiep kam matamui kelek si patataju. Rapaka kau lek poik matada, raicok nia siri manua pupupua sorda. Kukua nia ke matamui, arasiloan upadda. Kekeu geti, kek mu puaso ekeu, tulaji le uteknu, bui matam, bui imaicok kasiri manua pupua som. Sarat ukuinu si kudu kasimaliput le ya agai nia. Ia geti ukuinu si cok simaliput, masih siliake nia kekeu. Bui nururu ake kampu kayoat mui kapolak. Sioi ipakata itabela samba kaop. Sioi ragau-gau samba ratakau nia si pananangkau. Kasur galek ruru ake kampu kayoat mui. Sitayoi ipakata itabela samba kaop. Sitayoi ragau-gau samba ratakau nia si pananangkau. Kai papoi pukayoat mui. Sedda leukte paatuat mui. Mata iate alitot tubu. Oto kek malacat matam, mapatok sangalio tubum. Tapoi kek maramun matam, magebgeb sangalio tubum. Oto kek magebgeb patok kabagat patuatnu, apatek kopet gebgeb nia. Tak anai berisara siri manua memoi ipuku ruatuan. Tak isosopi ipulagaki baga sisara, ipununtuki baga sisara. Elek marek-rek nia kasisara, masak baga nia kasisara. Tak momoi nupuku kam teka manua samba pukayoat. Kalulut nene kukua nia kamatamui. Bui nupukarani kambaga primanoyat mui, pagalayat komen elek loket mui. Samba bui imakarat bagamui katubu mui, pagalayat lepeyakenen mui. Tak enga pele abeu kakan, samba tubu pele abeu kalepe. Icole kam uma kate manua tai pangangaram. Tai pasi momonei samba tai pasi ruru kagudang, tapoi aile ipakokom sia ukui mui ka sorga. Takam pele abeu ka uma, kasei kakam momoi masih tupai nantat purimanoyat nia sangayeto kalulut karat baga. Samba makarat koda baga mui kapaglayat lepe, lele ngakele kam ipurau kainau kamone, tai pugagalai, tai pamumutre. Kukua nia kamatamui, beringan si Salomo kabagat sangamberi pula cananiya ta ayai li lacat lepenia kele ogo ninda. Ke kise palalaingena se kamone tai kamanua, gogoi nene ainia. Mancep ribaya ke kaapi, kam manpak ta ilelepeji tai kamanua, kam simagula ito nembaga. Oto buya ni makarat bagamui nukua kam, apangan lek komen main, ele apangan lek loket main, ele apangan lek lepeya kenen main. Sipu arat sabulungan lek masih bebesi ake sangamberi nia nekne. Aya gayan poi ukui mui ka sorga sangamberi besi akenen mui. Besi ake le kamboiki primata te kamanua samba puroi poat nia, tupai ake nangan leu sangamberi nia nenek kakam. Oto bui nupukarani kambaga pagalayat gogoi mancep, ai leu ipuge jaji tubu nia kasia gogoi mancep. Mentnangan senenia gogoi masipuge jaji tubu nia.